kami dari Ping Pong Sound System Lembata kembali menyapa Anda bersama DJ Kun Style, Krempeng Style, DJ Marmo, dan Andre Colin STTS29 dalam irama Disco Remix. STTS29 dalam irama Disco Mix.